طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله terkhusus para aba dan umahat segenap orang tua yang mestinya senang dan bahagia karena apa yang diinginkannya Allah wujudkan dan Allah kabulkan, yaitu mempunyai keturunan, ada anak. Walaupun di saat yang bersamaan, anak adalah amanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang tua sejauh mana tanggung jawabnya terhadap amanah yang Allah titipkan, yaitu anak. Maka kita perlu melakukan satu perenungan untuk mengukur dan menakar anak yang kita punya kita posisikan statusnya sebagai apa? Nikmat dan sebatas nikmat sehingga kita senang dan bahagia, cukup sampai di situ saja. Atau sebaliknya, menganggap anak itu adalah beban yang memberatkan dan mengganggu pikiran, ataukah kedua-duanya sekaligus, sehingga porsi berpikir dan bersikap itu menyesuaikan. Ikhwati fillah, para orang tua yang berbahagia, ketika kita membandingkan dengan saudara-saudara kita yang ingin menjadi orang tua, tetapi belum kesampaian juga, maka anak-anak itu adalah karunia yang tiada tara. Saudara-saudara kita yang hidup berumah tangga dan berlalu bertahun-tahun lamanya, ingin punya anak, ingin punya anak, ingin punya anak, tapi tidak kunjung tiba. Usaha dilakukan, upaya diikhtiarkan, berobat dengan obat-obatan kimia, berobat dengan obat-obatan herbal, terapi, pijat, kemudian mengikuti program kehamilan, berdoa, itu terus dilakukan dan tidak berhenti, tetapi belum datang juga yang ditunggu-tunggu. Nah, kalau kita melihat dari aspek ini, mestinya kita bersyukur sekali, alhamdulillah. Anak-anak itu adalah nikmat yang luar biasa. Kadang-kadang memang kita perlu berbicara, berbincang-bincang untuk menguatkan, memberikan motivasi, bukan untuk menjatuhkan mental, bukan pula untuk meremehkan saudara-saudara kita yang memang belum punya anak. Coba dengar keluh kesah mereka, coba rasakan bagaimana berat pikirnya mereka. Jadi diganggu oleh pikiran yang sifatnya was-was. Bersyukur kita alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anak. Nah, bentuk syukur kita adalah bersabar. Saya ulangi, bentuk syukur kita adalah bersabar menghadapi tingkah laku mereka, sambil mengingat-ingat mana yang lebih dipilih. Seperti itu dengan tingkah lakunya, atau tidak punya anak sama sekali. Tentunya akan dipilih, alhamdulillah saya punya anak. Saya yang harus bersabar menghadapi tingkah laku mereka, daripada tidak punya anak. Sabar itu tidak bisa ditawar. Yang namanya sabar menghadapi anak itu tidak bisa ditunda-tunda, nggak bisa digantikan dengan apa-apa. Ya sabar, ya sabar. Mulai dari saat menunggu kehadirannya di dunia, saat dinyatakan hamil ibunya, maksud saya 9 bulan lamanya, itu kan perlu kesabaran yang luar biasa melahirkan. Mulai dari waktu, tenaga, pikiran, biaya, itu tidak sedikit. Setelah lahir dengan dinyatakan selamat dan sempurna tanpa cacat, urusan kan belum berhenti. Makanan, minuman, pakaian, tempat, itu harus dikhususkan, gak bisa disamakan dengan yang sudah dewasa, bayi. Itu pun siang, malam, pagi, petang, yang terdengar adalah tangisan dan teriakannya. Dan terus begitu ya. Orang tua dituntut untuk bersabar, itu bentuk syukurnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus memiliki rasa cinta dan memiliki. Harus ada itu rasa cinta dan memiliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang dan kasihnya kepada anak-anak. Banyak waktu diberikan. Artinya selalu saja ada waktu yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk anak-anak tersebut. Sabarnya luar biasa itu. Mulai dari suara tangisan anak yang waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin memperpanjang bacaan salat, tetapi di tengah-tengah salat sami'a buka as-sabiyyi. Beliau mendengar tangisan anak-anak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa atajawwazu. Maka saya persingkat salat itu. Karahiyatan asyqa ala ummihi, karena khawatir itu akan memberikan beban kepada ibunya. Ini salatnya dipercepat dan tetap sempurna salat yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat mengherankan kalau ada yang tidak suka dengan suara anak. Itu sangat mengherankan. Kok bisa ya? Kok ada ya? Mendengar suara anak itu benci. Mendengar suara anak itu merasa terganggu. Apapun suara anak itu. Mau menangis, mau berteriak. Ya. atau merengek-rengek, atau terlalu banyak bertanya. Gak ada habisnya itu, tanya terus saja. Itu apa, Bi? Buku. Buku apa, Bi? Buku tulis. Untuk nulis apa, Bi? Ya untuk nulis taklim lah. Emang mau taklim kemana, Bi? Ke Bojong. Naik apa, Bi? Naik motor. Lo motor kan di bengkel, Bi? Ya, pinjam motornya Ikhwan satu. Kok minjem sih, Bi? Tanya terus pokoknya. Gak ada berhentinya. Tidak sedikit orang tua itu yang jengkel. Anaknya tanya terus saja. Masya Allah. Mestinya orang tua itu senang. Harusnya dia bersyukur. Anaknya tidak bisu. Anaknya lancar bicara. Anaknya mau bertanya dan perhatian kepada orang tuanya. Anaknya dari kecil sudah terlihat tanda-tandanya terbuka dan senang berkomunikasi. Coba bayangkan kalau anak itu bisu. Anak itu mengalami keterlambatan bicara. Anak itu celat, cedal, tidak bisa mengeluarkan konsonan atau vokal. Coba bayangkan kalau anak itu pendiam dan tertutup, ditanya tidak langsung menjawab, hanya tertunduk. Sedih. Ya. Sekian banyak orang tua mengantarkan anak-anaknya untuk terapi berbicara. Karena kesulitan mengeluarkan vokal dan konsonan. Itu antri mereka di bagian rehabilitasi medik atau yang sekitarnya. Di bagian terapi bicara buat anak. Di rumah sakit umum. Di klinik-klinik khusus. Atau dokter-dokter spesialis yang sifatnya pribadi. Buka praktek di rumah. Ngantri. Gak gratis lagi. Bayar itu. Sekali datang 200 ribu. Itu udah murah tuh. Ada yang 300 ribu, ada yang 500 ribu. Cuma diminta masuk ke dalam ruangannya, cuma, ayo, siapa namanya? Ihsan, ayo Ihsan. Diem sambil pegang mainan gini. Ayo Ihsan. Karena saya pernah melihat dan menyaksikan langsung di depan mata kepala saya waktu di rumah sakit umum. Saya ngantar Ikhwan di rehabilitasi medik, pas di ruangan sebelah kita itu ruangan antrian buat anak-anak itu. Saya lihat sendiri itu. Insyaallah. Gak sampai 10 menit. Ngantrinya bisa 1 jam karena beberapa anak. Cuma diginiin aja, diklik-klikin, dikasih mainan. Iya kan? Ini apa ini? Pengen punya anak seperti itu? Gak pengen kan? Makanya kalau punya anak cerewet, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kerja ada yang nemenin ngomong. Iya kan? Kan kita tinggal nanggepin dikit-dikit aja sebenarnya. Iya kan? Mungkin WFH kan, di depan laptopnya, buat laporan. Ngapain, Bi? Ngetik nih. Ada yang ngajak ngomong nih. Atau pas naik mobil, nyetir, gak ngantuk. Kenapa? Anaknya tanya terus. Itu apa itu, Bi? Ya kita tinggal jawab aja kan. Wong dia tanya, kita jawab, selesai. Itu kesempatan kita mengisi berbagai nilai-nilai kehidupan. Mumpung dia membuka diri. Tapi sayang kok ada orang tua. Itu marah, jengkel. Kalau anaknya ngomong terus, tanya terus aja. Udah main sono. Oh iya, Bi. Masya Allah. Itu sama saja dia sedang memadamkan api yang sudah menyala itu pada anaknya. Potensi untuk bisa berkomunikasi itu udah diputus. dengan katakan, hus, tanya terus, dim, main sana, ini ada duit, jajan sana. Lebih mahal komunikasinya, Pak, daripada uang jajan yang diberikan itu. Komunikasi itu mahal banget loh. Ada lagi orang tua yang merasa terganggu, jengkel, kalau anak-anaknya lompat-lompatan, main-mainan di dalam rumah gitu. Kejar-kejaran, apalagi kalau anaknya lebih dari satu. Ya kan, rebutan ini dan rebutan itu. Ya kan, barang ada aja yang jatuh. Tembok gak ada yang selamat, penuh dengan coretan dan lukisan. Ya kan. Mungkin ikut lomba mural dia kan. Tapi sasarannya tembok di dalam rumah. Mainan sono, mainan sini. Oh, apa kakak, adek. Udah. Itu banyak itu orang tua punya anak yang aktif seperti itu. Bilang, aduh anak saya hiper Ustaz. Bukan hiper, ente yang gak sabar, ente yang hiper. Ya, gitu. Oh, itu sehat-sehat aja kok bingung gitu loh. Ya, itu suasana yang dicari banyak orang. Suasana yang diharapkan setiap orang yang berumah tangga. Itu suasana hidup. Ya. Aduh mau tidur siang terganggu. Itu udah salah mindset Anda. Artinya suara anak itu jadi bunga, apa namanya, dan suara, apa namanya, pengganti dongeng. Malah bisa tidur nyenyak karena suaranya anak-anak, alhamdulillah, anak-anak saya sehat. Gitu aja udah. Bukan pokoknya kalau udah jam ini, jam situ, gak boleh teriak, gak boleh main. Bapak baru tidur, cikrik, dikunci. Akhirnya ibunya karena tahu suaminya seperti itu, jangan ganggu bapak. Udah main di luar aja. Gitu. Takut suaminya marah. Udah anak-anak mainnya di luar. Nanti kalau udah tahu main di luar, balik lagi ke suruh ke rumah, susah. Alhamdulillah anak-anak itu satu, masih sehat. Iya kan, tidak cacat. Masih bergerak-gerak. Semua organ tubuhnya lengkap. Bisa berfungsi dengan baik. Alhamdulillah anak-anak itu senang main di dalam rumah. Bukannya pergi dan lari meninggalkan rumah. Enggak, senang alhamdulillah. Itu tinggal mindset aja kita kok. Suara anak itu sebenarnya suara berisik, bisik. Suara berisik yang bising dan yang mengganggu. Atau itu adalah suara yang membahagiakan. Alhamdulillah anak-anak sehat. Kalau dibiasakan insya Allah. Tidak terganggu kok tidurnya. Tetap aja bisa istirahat. Insya Allah. Asalkan mindsetnya udah bener. Nah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya ulangi lagi. Bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah dengan sabar. Sabar dengan tingkah laku anak-anak. Jangan lupa mereka itu anak-anak. Dunianya beda sama kita yang sudah tua. Gak bisa disamakan cara berpikir mereka dengan cara berpikir orang dewasa. Jangan, salah itu. Justru kita yang berusaha membaca dan memahami cara berpikir anak itu bagaimana. Ini apa namanya beberapa contoh. Sengaja saya sebutkan. Agar kita ingat. Agar kita sadar bahwa anak itu adalah nikmat yang tiada tara. Itu karunia yang luar biasa. Maka jangan disia-sialah. Sabar betul. Karena sabarmu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari itu. Tidak akan sia-sia perjuangan orang tua dalam mendidik dan mentarbiah anak-anaknya. Tidak ada sia-sia. Ma'asyiral muslimin, orang tua yang berbahagia, al-aba wal ummahat, bapak ibu rahimakumullah. Mendidik anak itu tugas dan fungsi pokok orang tua. Yang Allah minta dan tuntut pertanggungjawabannya adalah orang tua. Lembaga pendidikan manapun hanya bersifat membantu. sukses dan tidaknya anak-anak itu, cepat berkembangnya atau lambat, itu sangat dipengaruhi bekal dan modal yang diberikan orang tua untuk anak. Anak yang dimasukkan ke pesantren sudah mendapatkan bekal dari orang tua tentang apa saja yang dia butuhkan. Walaupun bekal itu kecil, walaupun bekal itu sedikit, tapi diberi bekal memang. Yang dimaksud bekal bukan cuma uang, bukan cuma barang dan alat perlengkapan, bukan. Semua macam bentuk bekal. Anak-anak seperti ini cenderungnya di pondok baik-baik aja dan tanpa masalah. Tapi coba kita perhatikan anak-anak yang di pondok itu bermasalah. Itu tidak lepas dari orang tua yang kurang memberikan bekal. Nah, untuk memberikan bekal, satu hal yang harus dilakukan, yaitu apa? Berkomunikasi. Berkomunikasi itu apa? Ya berbicara, ngobrol, bincang-bincang, ya, saling bercerita. Ada tanya jawab di sana. Jika tidak, perkembangan anak, baik tumbuh kembangnya maupun akademis dan pendidikannya, itu akan mengalami banyak hambatan dan masalah. Anak yang tidak memiliki komunikasi baik dengan orang tua, itu akhirnya cenderungnya tertutup, pendiam, tidak mau terbuka. Bahkan akan menyebutkan alasan-alasan yang bukan sebenarnya. Dia tutup-tutupi betul itu. Kenapa? Komunikasinya gak jalan. Orang tua harus memiliki multi peran. Saya ulangi kembali, setiap orang tua itu harus punya kemampuan multi peran. Artinya perannya itu bisa menempati banyak posisi. Kadang-kadang menjadi seorang bapak. Ketika anak memerlukan sosok seorang bapak, jadilah bapak. Mengayomi, melindungi, melayani. Polisi, Pak Komara. Seorang bapak itu kan tipenya pelindung. Yang memberikan apa namanya kenyamanan. Artinya engkau tidak usah takut. Bapakmu selalu siap di sampingmu. Kadang-kadang perlu seorang bapak. Tapi ada saat-saat tertentu yang dia perlukan bukan peran bapak, tapi peran teman. Sehingga dia ngobrol, dia bicara, dia bercerita sama bapaknya, lepas. Semua dia keluarkan isi hati dan unek-uneknya itu. Kenapa? Waktu itu bapaknya bisa mengambil peran sebagai seorang teman. Yang selevel, setingkat. Ada apa mas? Ada apa kak? Anu bi, aku tadi tuh di pondok gini, terus akhirnya aku begini. Terus kemudian gini, tapi kok seperti itu? Aku dipanggil ustadz, kata ustadznya gini. Dia cerita dia. Terus temanmu gimana? Oh, temanku juga kayak gitu. Akhirnya ya kita semuanya repot juga kan bi. Dia bisa bercerita seperti layaknya teman. Di saat-saat tertentu, orang tua itu harus punya peran sebagai seorang guru. Contohnya sekarang ini nih, hampir 2 tahun ini, orang tua harus mengambil peran seorang guru. Sekolahnya, pendidikannya dia daring, online. Ya susah juga kan, kalau anak dapat tugas belajar dari pondok, sistemnya online atau daring itu, Tapi dia memposisikan sebagai seorang bapak, bukan sebagai seorang guru. Ya susah juga anak. Seorang bapak kan begini, ayo ini soalnya dikerjakan. Waktunya cuma 1 jam, ayo cepat susah, jangan main, ayo, ayo. Itu bapak tuh. Harusnya kan dia berperan sebagai guru waktu itu. Saat itu dia tidak memperlakukannya sebagai anak, tetapi sebagai murid. Cuma sayang kan tidak semua orang tua bisa jadi guru. Ya kalau gak bisa ya belajarlah. Misalkan ini materinya nak. Jadi guru bukan bapak waktu itu. Oh ini. Yang dikerjakan halaman 22. Latihan A, B, dan C. Coba-coba dibaca nih, latihan apa ini, Dek? Kan gitu. Bukan cuma perintah, nih, kerjakan. Awas jangan main-main ya. Abi kerja dulu. Enggak seperti itu. Kadang-kadang berperan sebagai seorang guru. Kadang-kadang dituntut berperan menjadi seorang lawan. Lawan. Mungkin ketika diskusi, kita jadi lawan bicara. Bukan cuma iya saja. Tapi kita latih dan kita biasakan bagaimana kalau anak kita itu menghadapi seorang lawan bicara. Artinya yang tidak sependapat. Atau ketika kita sedang bermain, ada permainan-permainan, main bola, main basket, badminton, tenis meja. Ya kan? Kita jangan terus mengalah gitu. Tapi posisikan diri sebagai lawan untuk melatih dia. Kadang-kadang kita posisikan diri sebagai seorang pendengar yang membutuhkan apa yang dia sampaikan. Atau kadang-kadang kita bilang, Mas, Abi minta nasihat. Wah, hebat sekali zaman sekarang ada orang tua bilang seperti itu. Uminya bilang, Mbak atau Kakak, Umi baru capek. Umi kok kurang semangat, misalkan, ya kan, membaca Al-Quran. Boleh kakak ngasih nasihat buat Umi? Ah, Umi itu ngomong apa sih? Enggak kan kakak belajarnya di pondok, pasti lebih banyak ilmunya daripada Umi. Sekarang Umi yang butuh nasihat ini. Mungkin kakak bisa menceritakan satu hadis Rasulullah, satu ayat Al-Quran. Biar Umi semangatlah. Coba kak, Umi ingin mendengarkan. Atau coba dek, Abi mau mendengarkan itu dari adek. Nah itu yang namanya komunikasi. Komunikasi dengan apa namanya orang tua mengambil fungsi apa namanya multi peran tadi. Nah, anak yang dididik dan dibiasakan seperti itu, cenderungnya mereka baik-baik aja, berprestasi, nurut, manut dan taat. Nah. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, selain berkomunikasi tadi, yang tidak kalah pentingnya juga adalah menanamkan adab. Ya, menanamkan adab. Budi pekerti, etika, karakter. Ya. Itu tugas orang tua sebenarnya. Mulai mengenalkan dan terus menanamkan nilai-nilai kebaikan tadi kepada anaknya. Bagaimana itu? Kalau kita kesulitan, kalau kita merasa tidak mampu untuk melakukan, maka melalui jalur sholat. Melalui jalur sholat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya, potongan yang kita ambil, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ya. Itu perintah kepada mereka. Di antara bentuk perintahnya apa? Kepada orang-orang yang beriman itu. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Surat At-Tahrim ayat 6. Artinya, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Artinya, upayakan dan usahakan agar dirimu dan keluargamu itu tidak masuk neraka. Apa tafsirnya? sahabat Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Sahabat Ali bin Abi Thalib menyatakan, "Ajarkan ilmu untuk mereka dan tanamkan adab untuk mereka." Ilmu dan adab. Sarananya apa? Salat. Kita sangat yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu jika dikerjakan dengan sebaik-baiknya dapat menjadi pencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Banyak orang tua mengeluhkan, anak saya punya kebiasaan buruk. Anak saya ada sifat jeleknya. Anak saya ini dan begitu-begitu. Umurnya berapa, Pak? 12 tahun. Umurnya berapa? 15 tahun. Jawabannya dan keterangannya itu dari kecil tidak mendapatkan pendidikan adab. Yang perlu dikoreksi itu orang tua. Pendidikan sholat itu penting. Sholat mengajarkan kita kedisiplinan, mengerti dan menghargai serta mampu mengatur waktu. Sholat itu mengajarkan tentang kebersihan dan kerapian. Sholat itu mengajarkan kita tentang arti kebersamaan. Sholat itu akan membiasakan anak untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka di dalam pendidikan salaf yang namanya sholat itu sudah dikenalkan sejak sedini mungkin. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, "Kana yu'allamu as-sabiyyu as-salah idza 'arafa yaminahu min shimalihi." Sahabat Ibnu Umar mengatakan dulu para sahabat itu mengajarkan anak tentang salat ketika sudah bisa membedakan mana kanan mana kiri. Ya, kalau zaman sekarang ya umur 2,5-3 tahun sudah bisa difahamkan mana kanan mana kiri, mana tangan kanan mana tangan kiri, mana kaki kanan mana kaki kiri, mana telinga kanan mana telinga kiri, mana jalan ke arah kanan mana jalan ke arah kiri. Anak-anak usia 3 tahun itu sudah bisa memahami, dapat diajarkan dan dikenalkan. Nah, sejak saat itulah pendidikan sholat itu sudah dimulai. Pendidikan sholat itu sudah dimulai. Orang tua menjadi teladan dan contoh untuk anak-anak usia seperti itu yang memang sudah layak dikenalkan untuk sholat. Mereka belajarnya bukan dengan kata-kata dan suara, bukan verbal. Tapi mereka dengan melihat. Ketika ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anaknya yang masih 3-4 tahun itu main, dia sebagai misalkan anak laki-laki ya, abinya langsung wudu, sholat. "Ayo nak, kita berangkat ke masjid." Ya memang dibiasakan. Jangan bilang, "Wah nanti di masjid ganggu Ustaz." Yang ganggu kalau gak diajarin. Ganggu kalau gak diarahin. Tapi kalau sejak awal sudah diarahkan, sudah diberi rambu-rambu, bisa insya Allah. "Ayo nak, berangkat sholat yuk ke masjid sama abi. Naik motor ya. Kalau dekat ya udah kita jalan kaki. Udah wudhu dulu, caranya seperti ini." Ya gak sempurna-sempurna banget. Yang penting anak ngerti itu namanya wudhu. Sabar dipersiapkan pakaiannya, kerjasama dengan ibunya. Dan kasih kopi ya, rapi, kasih minyak wangi. Abinya udah ngasih contoh dulu. Udah kita ke masjid. Sampai di masjid, abinya sholat sunnah. Anaknya ngikut karena melihat. Nunggu sholat dengan tenang, abinya baca Al-Quran. Anaknya melihat. Udah duduk manis di sini. Ya. Selesai sholat, wajib sholat sunnah atau langsung pulang. Itu terekam dalam ingatan anak. Dan insya Allah rekamannya sangat baik sekali. Coba pendidikan sholat itu sudah dikenalkan oleh ulama. Sejak anak bisa membedakan antara kanan dan kiri. Di dalam keterangan yang lain dari Jundub bin Abi Thabit rahimahullah, beliau mengatakan kanu yu'allimuna as-sabiyya as-salat idza 'adda 20. Kata beliau, dulu para ulama kita mengajarkan tentang salat kepada anak-anaknya idza 'adda 20. Kalau mampu menghitung sampai angka 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah kira-kira usia 3, usia 4 tahun itu sudah bisa berhitung. Salat. Kalau tidak dikenalkan sejak dini, yang ada cuma keluhan aja. Ustaz gimana ya? Anak saya susah dibangunkan untuk salat. Gimana? Ustadz, anak saya kalau untuk sholat, aduh malesnya, minta ampun. Ustadz, anak saya kalau sholat itu, kalau enggak dibentak-bentak, enggak dimarahin, enggak berangkat dia. Ya Allah Ustadz, kalau sudah subuh, ya kan, aduh harus diceret-ceret lah, harus diinilah. Apalagi kalau saya enggak ada di rumah, saya pas keluar kota, udah tiap hari itu uminya ngubungin saya, cuma aduh anaknya enggak sholat nih. Ya. Lagi mana gak seperti itu. Pendidikan sholat terlambat disampaikan. Pendidikan sholat itu diabaikan ketika mereka masih kecil. Harusnya dari kecil dibiasakan. Ya. Bila perlu diiming-imingi hadiah. Zabid al-Ayami rahimahullah. Zabid al-Ayami rahimahullah. Kana muadzina masjidih. Itu bertugas sebagai muadzin di masjidnya. Fakana yaqulu lis-sibyan, ya sibyan ta'alu fasallu ahab lakumul jauz. Beliau Zabid al-Ayami itu biasa mengumpulkan dan memanggil anak-anak kecil, bukan anaknya loh. Anak-anak kecil yang di sekitaran masjid sana atau tetangga-tetangganya, ya sibyan, ayo nak sini kumpul. Ayo sholat, berangkat ke masjid. Nanti saya beri hadiah. Qala fakanu yaji'una wa yusalluna thumma yahutuna haulahu. Akhirnya anak-anak itu datang ke masjid. Ikut sholat. Selesai sholat, thumma yahutuna haulahu. Setelah sholat terus anak-anak udah keliling itu. Mengitari dan mengelilingi Zabid al-Ayami. Ngapain? Nagih janji. Mana hadiahnya? Kita udah sholat nih. Anak kecil. Fakulna lahu ma tasna'u bihadha. Terus kami, teman-temannya Zabid al-Ayami itu sempat menanyakan, ngapain sih kamu lakukan yang seperti itu? Qala wa ma alayya ashtari lahum jauzan bi khamsati darahim wa yata'awaduna as-salat. Apa artinya bagi saya? Keluar uang sebanyak 5 dirham untuk membelikan hadiah buat mereka. Asalkan yata'awaduna shalah, asalkan mereka terbiasa dan terbentuk kesadarannya untuk salat. Apakah hal itu tidak akan mengganggu niat mereka? Apakah yang seperti itu bukannya mengajarkan kepada ketidakikhlasan? Apakah dengan yang seperti itu akan membiasakan mereka sholat itu dengan hadiah-hadiah? Jawabannya, coba lihat umur mereka. Umur yang masih kanak-kanak 4, 5, 6, 7 tahun. Yang namanya keikhlasan itu perlu dipelajari. Gak tiba-tiba langsung orang tuh ngerti. Jangankan yang anak-anak, kita yang udah tua aja kadang-kadang lupa untuk ikhlas. Tidak jarang yang sudah beruban dan berambut putih, keikhlasannya ternoda. Coba bagaimana para ulama kita mengakui itu. Para ulama kita mengakui. bahwa ketika pertama kali belajar agama, gak ngerti apa itu ikhlas. Riwayatnya banyak disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiarah Alamin Nubala, plus dengan komentar-komentar dan tanggapan beliau, Al-Imam Az-Zahabi itu. Banyak yang gak mengerti tentang arti ikhlas. Tetapi belajar. Oh, ada ayat tentang ikhlas, hadis tentang ikhlas, keharusan berikhlas ini sekarang. Oh begitu ya, berarti ikhlas. Lah anak-anak kecil, yang penting mereka senang sholat, terbiasa dan terbentuk kesadarannya untuk sholat. Ini kasih hadiah kan gak apa-apa. Udah ya ikut ke masjid sama Abi, kita sholat dulu. Kita belikan baju jubah yang bagus, merek A, merek B. Dan nanti kita berangkatnya sini biar gak terlambat. Tapi pulangnya nanti diajak Abi muter ya. Lihat sungai. Anak dibuat senang. Dan dibikin nyaman untuk salat. Nah ketika pendidikan salat itu sudah tertanamkan. Biiznillah. Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala bahwa innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu terwujud. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu akan terwujud biiznillah. Itu tugas siapa? Tugas orang tua. Dan saya kira yang seperti itu yang diperlukan anak itu hanya praktek. Jangan membayangkan dan jangan menganggap untuk mendidik anak itu harus menjadi santri. Harus pernah lulus dari pesantren, hanya bisa dilakukan seorang ustadz. Tidak. Setiap orang tua pasti bisa melakukannya. Karena anak-anak kita yang masih kecil seperti itu, yang mereka perlukan bukan teori, tapi praktek. Sesekali waktu bolehlah dijelaskan dan diterangkan kenapa kita harus sholat. Sesekali waktu. Kita sampaikan, mulai dikenalkan. Sholat itu, kak, bikin hati tenang. Pokoknya kalau kakak sedang susah, sholat aja. Perhatikan sholat. Kakak itu akan tenang hatinya. Sekali, ini kan seminggu, dua minggu lagi ada kesempatan. Kak, kita sholat itu bisa ketemu dengan saudara-saudara kita. Tuh Abi tadi, baru tahu kalau ternyata tetangga kita di ujung gang sana sedang sakit, dirawat di opnam di rumah sakit. Dari mana Abi tahu? Tadi ketemu sama tetangga-tetangga yang lain, kita ngobrol. Oh ternyata ada tetangga kita yang sering diopna di rumah sakit itu. Fungsinya sholat berjamaah seperti itu, kak. Iya kan? Dikenalkan nilai-nilai sholat. Diulang-ulang juga gak mengapa. Nah itu semua. Ma'asyiral muslimin, segenap orang tua yang berbahagia. Adalah kewajiban orang tua. Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menjelaskan min haqqil waladi 'alal walidi an yuhsina adabahu, termasuk hak anak dan itu kewajiban orang tua adalah bagaimana memperbagus adab dan akhlak si anak. Ya, memperbagus dan memperbaiki adab si anak. Tugas siapa? Tugas orang tua. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, ya hadza ahsin adaba ibnik fa innaka mas'ulun anhu. Sahabat Ibnu Umar mengatakan kepada seseorang, "Pak, tugasmu adalah ahsin adaba ibnik. Perbaiki adab anaknya itu. Karena sesungguhnya engkau sebagai orang tua akan diminta tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan adab dan etika seperti itu." Nah itu penting untuk kita fahami dan kita sadari. Jangan sampai kita merasa yang namanya pendidikan itu tugas pondok pesantren. Yang namanya pendidikan adab itu ya ustadz. Tidak demikian. Tetapi apa namanya cetakan pertama itu justru dari orang tua. Dicetak di rumah. Dari umur 3, 4, 5, 6 tahun dimasukin di pondok. Wah cepat dia. Biiznillah. Tapi kalau tidak ya. Akan banyak kendala. dan dihadapkan dengan apa? Dengan berbagai macam masalah. Muhammad bin Talhah bin Musarrif rahimahullah. Beliau bercerita, kana abi ya'muru nisa'ahu wa khadamahu wa banatihi bi qiyamil lail. Muhammad bin Talhah bin Musarrif itu bercerita, bapakku dulu kalau sudah tengah malam itu membangunkan seluruh keluarga, istri, pembantu itu, anak-anak perempuannya, semua dibangunkan. Wa yaqulu sallu walau rak'ataini fi jawfil lail. Ayo salat. Dua rakaat aja waktu malam. Dua rakaat saja, ayo salat. Fa innas salata fi jawfil lail tahuttul auzar. Sebab salat di tengah malam itu menggugurkan dosa dan kesalahan. Wa hiya asrafu a'mali shalihin. Salat di malam hari itu adalah amal ibadah yang paling baik yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Para sahabat seperti itulah. Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in juga demikian, sabar mereka bangunkan. Hayo salat. Ya, ini semua menunjukkan dan membuktikan bahwa pendidikan salat itu memperoleh perhatian dengan porsi yang sangat besar dari para ulama. Yakinlah bahwa ketika pendidikan sholat itu tertanam dengan baik, maka itu akan memberikan efek positif ya, dan dampak yang sangat baik untuk tumbuh kembangnya anak, mental mereka, psikis mereka, karakter dan kepribadian mereka. Ya kan? Makanya, mana Bu Maryam? Ada gak Bu Maryam? Oh ada ya? Makanya, banyak orang heran-heran juga kan. Rata-rata apa namanya, anak-anak kecil itu bangunnya siang jam 6 baru bangun. Sekarang nih 5:30 aja udah bagus tuh. Jam 5 aja sudah bikin orang tuanya kaget heran. Jam 5 udah bangun kamu, luar biasa. Lah anak-anak kita 3:30 udah dibangunin. Salat subuh ayo, salat. Yang gak ngerti, apa gak kasihan sih anak? Baru enak-enak tidur dibangunkan. Iya mau kasihan gimana, wong anak-anak kita tidurnya juga cepat, jam 9:30 udah tidur. Anda merasa kasihan karena anak Anda tidurnya jam 1, jam 2 malam. Diajak jalan-jalan lah, diajak sana lah, dikasih main lah, nonton TV lah, nonton bioskop lah, main game lah. Tidurnya jam 1, jam 12 malam. Makanya kalau dengar dibangunkan jam berapa? Iya pas sholat subuh, jam 4, iya. Gak kasihan sama si anak. Ya enggak. Wong tidurnya lebih duluan. Anda melihatnya jam membangunkan dengan pikiran jam tidurnya anak kita sama dengan jam tidurnya Anda. Ya bedalah. Nah itu contoh nyata itu. Betapa banyak orang tua gak ngerti dan gak tahu bahwa pendidikan sholat itu ternyata pendidikan yang paling mendasar sekali. Karena di situ semua nilai-nilai kebaikan ada, seperti yang kita sebutkan tadi contohnya, ya kan, kedisiplinan, mengatur dan menghargai waktu, kebersihan, kerapian, ya kan, mau sholat kan harus bersih-bersih dulu, sikat gigi, cuci muka, ya kan, pakai sabun, terus berwudu dan seterusnya lah, bajunya yang rapi, yang wangi, ya kan, di dalam sholat shofnya yang teratur, ya kan, mendekatkan diri kepada Allah, sudah mengenalkan kepada anak-anak bahwa hidup di dunia itu ada kewajiban untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebersamaan, ketemu dengan orang. Kita mengajarkan bagaimana kalau ketemu dengan orang tuh salim sama Pak D. Itu salim sama Simbah. Kan itu. Banyak sekali nilai-nilai itu dalam satu materi pendidikan yaitu sholat. Sudah kita sebutkan beberapa riwayat tadi. Sejak kapan sholat itu mulai dikenalkan kepada anak. Dan bagaimana mereka berusaha dan berupaya agar membiasakan anak untuk sholat dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan buat anak-anak kita. Dan juga melimpahkan kesabaran untuk kita sebagai orang tua mendidik anak-anak. Ini kan mereka sekarang mau liburan anak-anak kita. Mungkin sore ini pulang, nanti malam juga demikian. Coba waktu yang ada hari ini, besok, ya selama 2 hari inilah. Berikan waktu yang cukup untuk mereka. Waktu mereka liburan adalah waktu untuk mereka. Kegiatan-kegiatan yang lain sebisa mungkin di-cut, di-pending. Tahu nanti Senin diantar lagi ke sini kan? Dan setelah Senin lah baru kegiatan yang lain itu dilanjutkan. Tapi kalau mereka pulang liburan, waktu buat anak. Waktu itu buat anak. Taib wallahu alam bisawab, saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.